Sungguh susah hidup dalam kemiskinan. Setiap saat diliputi kesedihan. Badan lesu, pikiran kacau, tiada yang mau menolongku. Bahkan banyak sekali yang menghina. Pikiran kacau, tiada yang mau menolongku. Bahkan banyak sekali yang menghina. Cukuplah sudah ku berusaha.